Mitra bisnis salah satu yang menjadi fokus perhatian publik saat ini adalah upaya pencarian kandidat ketua KPK yang baru. Mengingat publik memang berharap pada keberadaan KPK untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih serta bebas dari KKN. Namun, pola rekrutmen untuk mencari kandidat ketua KPK yang ideal tak urung mengundang kontroversi lantaran adanya figur-figur yang dinilai abu-abu ikut mendaftar menjadi kandidat. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, upaya pencarian figur ketua KPK yang ideal ternyata menuai kontroversi ya Pak. Apa pendapat Bapak atas kondisi ini? Ya lucu. Oleh ini termasuk di dalam yang saya katakan nggak setuju sama sekali itu saya mengatakan dengan demokrasi model begini. Nah, ini mirip. Baik Pak Quick, bisa Bapak jelaskan maksud pernyataan Bapak? Iya, jadi kita itu sudah punya aturan-aturan yang baku, ada polisi, ada kejaksaan gitu kan. Tapi terus dirasa nggak puas bikin KPK, nanti KPK-nya terlalu keras, KPK-nya dihantam sendiri gitu kan. Jadi ya inilah sekarang seperti ini, sudah ada aturan-aturannya, ada APBN, ada undang-undangnya, undang-undang tentang keuangan negara. Nah, tapi sekarang ayo kita rame-rame minta ini. Jadi lucu sekali, ya, KPK juga seperti itu. Jadi ini memang KPK, urusan ini, semua ini semuanya sekarang adalah pencerminan dari demokrasi yang sejak awal saya katakan. Dengan dirubahnya undang-undang dasar, demokrasi model seperti ini. Ini bukan demokrasi, ini adalah chaos dan anarki. Nah, sebagai contoh yang lebih mendasar adalah sejak saya di dalam pemerintahan itu sudah ada tanda-tanda bahwa bupati, wali kota tidak mau lagi mendengarkan gubernur. Diundang pun tidak mau datang. Oleh karena mereka merasa punya otonomi, nah sekarang ditambah lagi. Mereka mengatakan, saya dipilih langsung oleh rakyat saya. Nah, gubernurnya bilang dipilih langsung, ya apa-apaan dipilih oleh siapa? Saya dipilih oleh yang langsung ngerti persoalan daerah saya sendiri. Gitu. Jadi lucu, semua pejabat dipilih langsung itu terus bagaimana? Masing-masing merasa punya otorisasi sendiri-sendiri gitu. Ya inilah akibatnya. Lantas apakah fenomena ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, Pak Quick? Masih dalam semua bidang nanti akan terjadi hal ini. Nah, ini sekarang baru. Saya mau ngatain itu kan sudah sangat lama. Ini baru sekarang kelihatan satu persatu. Betul-betul chaos dan anarki sekarang ini yang terjadi. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.